Kayaknya semakin malam semakin asik-asik saja. Yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Tergolong bintang maha bintang KDI. Aktor kondangnya Indonesia. Putra kesayangan dari salah satu pencipta lagu kondang, Mas Nanang Suwito. Ini adalah putra kesayangan ya, bintang KDI. Ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia. Siapa dia kalau bukan Nando KDI Ncu Palapa.